Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka. Ini yang dikisahkan. Nabi ketika berbicara kepada ahli Khalid di hari Badar, yaitu kepada kaum musyrikin, kami yasma'una kalam. Mereka mendengar ucapan Nabi. Mereka mendengar ucapan Nabi. Nah, disebutkan di bawah kita oleh Syekh Khalid sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, bukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang yang terbunuh di perambanan 3 hari. Selama 3 setiap hari. Setelah itu beliau datang, lalu berdiri di atasnya, anada lalu berdiri, berteriak kepada mereka. Ya Abu Jahal bin Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham. Ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf. Ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah. Sebut nama-nama pentolan Quraisy yang tewas waktu itu. Alaika qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Dan kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian sebagai sesuatu yang benar. Aini pada wajah tuma wa adani Rabbi haqqa. Sebenarnya saya telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kepada sebagai sesuatu yang benar. Fasami'a Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Umar mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bapak, lalu Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasma'u? Bagaimana mereka mendengar? Wa anna yujibu? Bagaimana mereka bisa menjawab? Bapak aja iya tu, bapak aja itu, dan mereka sudah menjadi bangkit, lagi menjadi bangkit. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dan yang jiwa meraih tangannya, ma antum bi asma lima puluh min. Tidaklah kalian lebih dengar terhadap apa yang saya ucapkan dari mereka. Pasti mereka ini sangat benar apa yang saya ucapkan. Walakinnakum la yaqdirun an yujibu. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab. Tsumma umira bihim fasuhib. Kemudian setelah itu diperintahkan kepada mereka, mereka diseret fa'ulqu fi qalib badan. Maka mereka pun dilemparkan dalam qalib badan. Nah, baik. Di sini ucapannya Nabi SAW dalam sisi penekanan yang disebut Baliman Barbahari. Dalam kejadian ini kita imani, khusus dalam kejadian ini. Jadi orang mati itu mendengar suara yang berucap kepadanya. Ini khusus pada kejadian Nabi SAW. Ketika berucap kepada kaum musyrikin yang mati di perang Badar. Adapun perkataan sebagian orang bahwa kalau kita datang ke kuburan misalnya, berziarah ke kuburan, orang yang dikubur mengetahui siapa yang datang berziarah. Kemudian orang yang dikubur yang mendengarkannya, dan apa yang diucapkan, ini semua dari perkara yang sah. Ada memang sebagian riwayat mengatakan bahwa orang yang berziarah diketahui oleh orang yang dikubur. Ada sebagian riwayat, tapi hadis-hadisnya lemah. Riwayat-riwayatnya lemah. Nah, ini kejadian khusus pada kaum musyrikin di perang Badar. Nah, pada kaum musyrikin di perang Badar. Khusus dan tidak terjadi pada yang lainnya. Adapun yang lainnya, dari umum menunjukkan bahwa kalau sudah mati, terus mereka tidak mendengar. Nah, mereka tidak mendengar ya, berdasarkan adillah yang lain tentang hal tersebut. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal iman bi anna ar-rajula idza marada ya'jiruhu Allah ala maradihi. Dan kita beriman bahwa seorang lelaki apabila dia sakit, maka dia akan mendapatkan pahala. So, Allah akan memberikan pahala untuknya terhadap sakitnya tersebut. Jadi seorang kalau sakit, itu akan mendapatkan pahala dari sakitnya tersebut. Ini kita imani. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id atau Abu Hurairah, beliau berkata, "Ma min mu'min tusibuhu naqabun wala wasabun wala hammun wala ghammin wala hazanin hatta syaqatu tushaquha illa kafaratun li dhunubi." Tidak ada satu pun, tidak ada seorang mukmin pun yang ditimpa oleh keletihan, capaian, tunda bulana, kesedihan, sampai kalau ia di sengat duri pun, ditusuk duri pun, itu adalah penggugur dosa dosa saya. Itu adalah penggugur dosa dosa saya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud melihat Nabi dalam keadaan sakit, panas, demam. Kemudian berkata, terus berkata, ya Rasulullah, inna kala tuka. Sungguhnya engkau dalam keadaan demam seperti ini, panas yang sangat panas. Kata beliau,

غير ظالم لهم. الله تعالى ظالم مريكا. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى أنه ظالم. يا ظالم كتكن فالله تبارك وتعالى itu ظالم. إنما يظلم tentunya orang yang berbuat zalim itu man ya'mud ma laysa lah, orang yang mengambil apa-apa yang bukan miliknya. Wallahu jalla sana'uhu lahul khalq wal amr, dan Allah jalla sana'uhu, Allah yang memiliki penciptaan dan Allah yang memiliki perintah. Ya Allah yang menciptakan dan Allah yang memerintah. Wal khalq khalquhu, dan makhluknya dan makhluknya, badar daruhu, dan dunia ini dari ini, kehidupan dunia ini adalah miliknya. La yus'al amma yaf'al, tidak ditanya Allah tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, dan mereka ditanya. Wa la yuqalu bima wa kaifa, tidak ditanya bagaimana dan kenapa. La yadkhulu ahadun baina Allahi wa baina khalqi, jangan ada seorang pun yang masuk antara Allah dan antara makhluknya. Ya. Baik. Di sini tentang masalah afdhul, kezaliman. Harus dirinci antara perkataan ahli sunnah dan ucapan orang-orang al-Jabriyah dalam masalah ini. Orang-orang al-Jabriyah dan kalangan al-Asyairah dan orang-orang Jahmiyah. Ahli sunnah mengatakan, kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dibersihkan dari kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari berbuat zalim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, لا ظلم اليوم, tidak ada kezaliman pada hari ini. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا, dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Dan dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu, wahai hambaku sungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, kezaliman adalah perkara yang diharamkan oleh Allah atas diri. Karena itu tidak mungkin Allah berbuat kezaliman. Dan kezaliman menurut ahli sunnah adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang-orang Jabriyah, orang-orang Jabriyah dari golongan ahli bid'ah Jabriyah, dan Jabriyah ini banyak golongan, masih di dalamnya orang-orang Asyairah, kemudian Jahmiyah, di dalam kelompok Jabriyah ini. Mereka mengatakan orang yang zalim itu, orang yang zalim itu adalah melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya atau di luar kekuasaannya. Zalim itu melakukan sesuatu di luar kekuasaannya. Di luar kekuasaannya, itu zalim menurut mereka. Imam Al-Barbahari di sini ucapan beliau mirip dengan ucapan Jabriyah. Karena itu digantikan di channel Syekh Abdulaziz Ar-Rajim. Bahwa ini ucapan beliau mirip dengan ucapan Al-Jabriyah. Tidak sejalan dengan mazhab ahli sunnah. Lihat. Kita melihat ya ucapan beliau. Nanti kata Allah menyiksa penduduk lahir dan bumi. Yang baik maupun yang fajirnya. Kalau disiksa mereka. Allah insannya tidak zalim. Dan tidak bisa dikatakan Allah zalim. Sebab yang zalim itu adalah orang yang mengambil apa yang bukan punyanya. Itu kan perkataannya Jabriyah. Yang mengatakan zalim itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang bukan dalam kekuasaannya. Maka kata Jabriyah, kalau Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, maka bukan zalim. Oh, masih di dalam kekuasaan Allah. Nah, tapi ahli sunnah tidak berpendapat seperti itu. Ahli sunnah mengatakan bahwa zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, diwasikan dari kezaliman. Jadi ucapan dia di sini mirip dengan apa? Sejalan dengan tarikh al-Jabriyah di dalam masalah ini. Nah, dan ini terhitung dari ketelitian beliau. Kan tidak ada kalangan para ulama yang memberikan apa yang hukum keras dalam masalah ini. Sebab kalau masalah kesalahan, seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, kalau setiap kesalahan langsung diberikan hukum di takdir, di hadir misalnya, maka tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Sebab namanya setiap manusia pasti ada salahnya. Yaitu dalam ketelitian. Nah, Allahumma sta'ala. Baik. Mungkin sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah isya. Tentang masalah besok, apakah masih ada kelanjutan atau tidak, nah, sementara kita usahakan. Saya ingin berasatnya dari sini, ustaz-ustaz di sini, inginkan besok ada penutupan daurah, kita bisa mendapatkan nasihat dari sebagian masyayikh, dan sebentar lagi usahakan. Terima kasih saja mengundang, bisa insyaAllah kepada. Kalau misalnya ada, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.